Wapendane, hayo ndo mapenzi, ndo mapenzi, ndo mapenzi. Eti hayo ndo mapenzi, ndo mapenzi, ndo mapenzi. Utambaka vipi mwana wako kisema ni mapenzi? Utamcheza kivipi mke wako kisema ni mapenzi? Abrahamu alivumilia Sara wake. Hayo ndo mapenzi, ndo mapenzi, ndo mapenzi. Eti hayo ndo mapenzi, ndo mapenzi, ndo mapenzi. Hayo ndo mapenzi, ndo mapenzi, ndo mapenzi. Ukimsema sema sema jirani yako kuwa ni mchawi huyo. Ukiwa naye uwajifanya mambo yako sawa sawa. Sawa sawa, sawa sawa, sawa sawa, na sawa sawa, na hayo sio mapenzi, sio mapenzi, sio mapenzi. Iki tena sio mapenzi, sio mapenzi, sio mapenzi. Hayo sio mapenzi, sio mapenzi, sio mapenzi. Iki tena sio mapenzi, sio mapenzi, sio mapenzi. Hakuna andiko linasema mume aoe mume. Hakuna andiko linasema mke aoe mke. Wengi twavunja sheria mpaka wiliponalia. Wengi twavunja sheria mpaka wiliponalia. Na hayo sio mapenzi, sio mapenzi, sio mapenzi. Eti tena sio mapenzi, sio mapenzi, sio mapenzi. Hayo sio mapenzi, sio mapenzi, sio mapenzi. Eti tena sio mapenzi, sio mapenzi, sio mapenzi. Mama, mama, mama, sio mapenzi, penzi we, mapenzi, mapenzi. Ah, ah, oh. Ah, ah, ah. Ah, ah. Hey. Daddy. Sio mapenzi, sio mapenzi, sio mapenzi. Hayo sio mapenzi, sio mapenzi, sio mapenzi. Eti tena sio mapenzi, sio mapenzi, sio mapenzi.